sahabat sejatiku hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kota sejuta mimpi, aku datang menghampirimu untuk perlihatkan semua hartaku. Kita selalu berpendapat kita ini yang terhebat, kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja, aku hitam, kau pun hitam. Hati teman lebih dari sekedar materi. Oh, jemput aku, jangan pernah lepaskan. Bila pun mulai lelah, lelah dan tak bersinakan. Oh, sayangku, jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu. Kau pun selalu menyanyi.